Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu syarihu hafidhahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, min fadaili Utsman radhiyallahu anhu, di antara keutamaan Utsman radhiyallahu anhu, ma rawahu al-Bukhari qala Abdan akhbarani abi an Syu'bata an abi Ishaq an abi Abdurrahman. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, beliau mengatakan, Abdan berkata, telah mengkhabarkan kepadaku ayahku dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Abu Abdurrahman, anna Utsman radhiyallahu anhu hina husira ashrafa alaihim, bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu tatkala beliau dikepung, beliau memandang mereka dari atas. Waqala, seraya berkata, ansyudukumullaha wala ansyudu illa ashaban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man hafara rumata falahul jannatu fahafartuha. Utsman radhiyallahu anhu berkata, aku meminta kalian bersumpah dengan nama Allah, dan tidaklah aku meminta hal tersebut kecuali kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Bukankah kalian mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa menggali sumur rumah, maka ia akan mendapatkan surga, maka aku pun menggalinya. Alastum ta'lamuna annahu qala, man jahaza jaisal usrati falahul jannatu fajahaztuhu. Bukankah kalian mengetahui bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, barang siapa mempersiapkan pasukan di masa sulit, yaitu dalam perang Tabuk, maka dia akan mendapatkan surga, maka aku pun mempersiapkannya. Qala fasaddaquhu bima qala, maka mereka pun membenarkan Utsman radhiyallahu anhu dalam apa yang diucapkannya. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man hafara bi'ra rumata falahul jannatu fahafaraha Uthmanu. وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عثمان. Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, barang siapa menggali sumur rumah, maka dia akan mendapatkan surga. Maka Uthman pun menggalinya. Dan Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, barang siapa mempersiapkan pasukan di masa sulit, maka dia akan mendapatkan surga. Maka Uthman radhiyallahu anhu pun mempersiapkannya. Wa qala al-Imam Ahmad fi musnadihi haddatsana Abu Qatan qala haddatsana Yunus يعني ابن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata di dalam musnad beliau, telah menyampaikan kepada kami Abu Qatan. Beliau berkata, telah menyampaikan kepada kami Yunus, yaitu Ibnu Abi Ishaq, dari ayahnya, dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Beliau berkata, Ashrafa Uthmanu minal qasri, wa huwa mahsurun. Uthman radhiyallahu anhu memandang dari atas rumah tatkala beliau sedang dikepung. Faqala, lalu beliau berkata, anshudu billahi man syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma hira'in إذا اهتز الجبل فركله بقدمه ثم قال أسكن حراء ليس أسكن حراء ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. Uthman radhiyallahu anhu berkata, aku meminta bersumpah dengan nama Allah, orang yang mempersaksikan, orang yang menyaksikan Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu yang berjumpa dengan beliau dari kalangan para sahabat, akan hari peristiwa di Gunung Hira, tatkala gunung tersebut bergoncang, lalu Rasul alaihi salatu wassalam memukulnya dengan kakinya. Kemudian beliau berkata, tenanglah wahai Hira, tidaklah ada di atasmu melainkan seorang nabi atau seorang siddiq atau seorang syahid. Wa ana ma'ahu, dan aku bersama Rasul alaihi salatu wassalam tatkala itu. Fantashada lahu rijalun, lalu orang-orang pun bersaksi dan bersumpah untuk Uthman radhiyallahu anhu. Qala anshudu billahi man syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma bai'at ridwani idh ba'athani ila al-musyrikin ila ahli Makkah. Qala hadhihi yadi wa hadhihi yadu Uthman fabay'a li. Uthman radhiyallahu anhu berkata, aku meminta bersumpah dengan nama Allah, orang yang menyaksikan Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu para sahabah, tentang hari terjadinya Bai'atul Ridwan. Tatkala Rasul alaihi salatu wassalam mengutusku kepada orang-orang musyrik, kepada penduduk Makkah, beliau Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ini adalah tanganku dan ini adalah tangan Uthman. Maka Rasul alaihi salatu wassalam membaiat untukku. Fantashada lahu rijalun, maka orang-orang pun bersumpah dan bersaksi untuk Uthman radhiyallahu anhu tentang peristiwa tersebut. Qala anshudu billahi man syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man yuwassi'u lana bihadha albayti fil masjidi bibaytin fil jannati. Kemudian Uthman radhiyallahu anhu kembali berkata, aku meminta bersumpah dengan nama Allah, orang yang menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa yang memperluas untuk kami dengan rumah ini masjid, sebagai gantinya ia akan mendapatkan sebuah rumah di dalam surga, yaitu barang siapa membeli rumah ini untuk perluasan masjid Nabi, maka dia akan mendapatkan rumah di dalam surga. Fabta'tuhu min mali fawassa'tu bihil masjida. Lalu aku pun, yaitu Uthman radhiyallahu anhu, membeli rumah tersebut dari hartaku. Lalu aku perluas dengannya masjid Nabi. Fantashada lahu rijalun, lalu orang-orang pun bersumpah dan bersaksi untuk beliau, Uthman radhiyallahu anhu, tentang peristiwa tersebut. Qala wa anshudu billahi man syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma jaisil usrati qala man yunfiqil yauma nafaqatan mutaqabbalatan fajahaztu lahu nisfal jaisi min mali. Utsman radhiyallahu anhu berkata kembali, dan aku meminta bersumpah dengan nama Allah orang yang menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari tatkala disiapkannya pasukan dalam keadaan yang sulit. Rasul alaihi salatu wassalam berkata, siapa yang menafkahkan hartanya pada hari ini dengan nafkah yang akan diterima di sisi Allah Ta'ala, maka aku persiapkan untuk Rasul alaihi salatu wassalam setengah pasukan dari hartaku. Qala fantashada lahu rijalun. Lalu orang-orang pun bersumpah dan bersaksi untuk Utsman radhiyallahu anhu tentang peristiwa tersebut. Wa anshudu billahi man syahida rumata yuba'u ma'uha ibn as-sabili fabta'tuha min mali libni as-sabili. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu berkata kembali, dan aku meminta bersumpah dengan nama Allah orang yang menyaksikan sumur rumah dijual airnya untuk Ibnu Sabil, orang-orang yang kehabisan bekal di dalam safarnya. Maka aku pun membeli sumur tersebut dari hartaku untuk Ibnu Sabil, untuk orang-orang yang kehabisan bekal dalam safarnya. Qala fantashada lahu rijalun. Lalu orang-orang pun bersumpah dan bersaksi untuk Utsman radhiyallahu anhu tentang peristiwa tersebut. Wa kadza fil musnadi wa fi jami'i Tirmidzi, dan juga disebutkan di dalam Al-Musnad dan di dalam Jami' At-Tirmidzi bahwa Utsman radhiyallahu anhu berkata, hal ta'lamuna anna rumata lam yakun yashrabu minha ahadun illa bi thamanin fabta'tuha faj'altuha lil ghani wal faqiri وابن السبيل قالوا اللهم نعم. Utsman radhiyallahu anhu berkata, apakah kalian mengetahui bahwa sumur rumah tadinya tidaklah minum darinya seorang pun kecuali dengan bayaran? Lalu aku pun membeli sumur tersebut dan aku menjadikan sumur tersebut diperuntukkan bagi orang yang kaya, orang yang miskin, dan orang yang kehabisan bekal dalam safarnya. Maka orang-orang pun mengatakan, ya Allah, iya, demikian adanya. Min fadaili Aliin radhiyallahu anhu, di antara keutamaan-keutamaan Ali radhiyallahu anhu, qala al-Bukhari rahimahullahu wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Aliin, anta minni wa ana minka. Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, engkau merupakan bagian dariku dan aku merupakan bagian darimu. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, tuwfiya Rasulullah wa huwa anhu radin. Dan Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan beliau meridai Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dan insyaallah ta'ala mulai hari Sabtu pekan mendatang, jadwal kajian kembali sebagaimana semula sampai pukul 8 lebih 10 insyaallah ta'ala, dan kajian akan dilangsungkan kurang lebih sampai hari Selasa. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.